Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-malaikatu. Qala al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan khalaqal khalqa bi masyiatihi min ghairi hajatin kanat bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk bi masyiatihi, dengan masyiahnya dia, dengan kehendak dari Allah. Min ghairi hajatin kanat bihi, dengan tanpa adanya kebutuhan. Ya. Padanya. Jadi Allah SWT menciptakan makhluk dengan tanpa Allah butuh terhadap makhluk tadi. Jadi jangan antum fahami ketika Allah menciptakan makhluk, Allah butuh pada kita. Tidak ada. Bihi kembali ke mana? Al-Khalaq. Fakhalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Allah menciptakan seluruh malaikat supaya malaikat mentaati Allah. Wajabalahum ala ibadatihi, dan Allah memang sudah tanamkan secara fitrah, secara jibli kepada para malaikat untuk menyembahnya. Faminhum malaikatun biqudratihi lil arshi hamilun. Di antara mereka ada para malaikat biqudratihi, dengan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, lil arsy hamilun. Mereka mampu membopong arasy, memikul arasy. Wa ta'ifatun minhum haula arsyhi yusabbihun. Dan ada sekelompok malaikat di seputar arasy tersebut, yusabbihun, bertasbih. Wa akharun bihamdihi yuqaddisun. Dan ada malaikat lain yang mensucikan Allah dengan cara bertahmid. Wastafa minhum rusulan, dan Allah pilih dari kalangan malaikat tersebut para rasul. Ini yang rasul dari kalangan malaikat yang diutus membawa wahyu, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus membawa rahmat, yang diutus bawa hujan. Wa ba'dun mudabbaruna li amrihi, dan sebagian malaikat ada yang diatur, ya, dikondisikan, dikendalikan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-syarh. Aqul, kata Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi, al-imanu bil malaikatu ruknun min arkanil imanis sittah. Beriman dengan malaikat adalah rukun dari rukun iman yang enam. Kama annal iman bil qadar ruknun min arkanil iman. Sebagaimana bahwasannya beriman dengan takdir merupakan rukun dari rukun keimanan. Fal malaika, maka malaikat, khalaqahumullahu azza wa jalla, Allah ciptakan mereka, wa jami'al khalqi, dan seluruh makhluk, min ghairi hajatin ilaihim, dengan tanpa kebutuhan kepada mereka. Maknanya Allah menciptakan malaikat ini tadi tanpa ada kebutuhan Allah terhadap para malaikat. Walakin khalaqahum li hikmatin, akan tetapi Allah menciptakan mereka karena suatu hikmah. Adapun kita, terkadang kita menciptakan sesuatu yang kita ciptakan itu dengan tujuan kita butuh. Contoh, antum menciptakan bakwan, ya. Dari yang tadinya tepung, antum ciptakan dalam bentuk bakwan karena antum butuh untuk antum makan, kan? Profesor yang buat mobil, tujuannya untuk apa? Untuk dipakai, butuh terhadap yang dia ciptakan. Namun Allah SWT ketika menciptakan makhluk, Allah SWT tidak butuh kepada makhluk tersebut. namun menciptakannya dikarenakan suatu hikmah. Wa aujadahum li ghayatin yuriduha minhum subhanahu wa ta'ala. Allah mewujudkan mereka tadi dikarenakan suatu keinginan puncak yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari mereka. Li ghayatin, ingin suatu puncak yang Allah inginkan dari mereka. Apa itu? Ibadah. Fal malaikatu kulluhum majbulun ala ta'atihi jalla wa ala. Malaikat seluruhnya sudah difitrahkan untuk mentaati Allah jalla wa ala. La ya'sunahu tarfata 'ainin. Malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah meskipun sekejap mata. Padalilnya Faiz. Malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nasu wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ahsanta. Faminhum hamalatul 'arsy. Di antara mereka ada malaikat hamalatul arsy yang membopong atau memikul arsy. Itu disebutkan dalam ayat setelahnya. Wa minhum di antara mereka al malaika, ada malaikat al kurubiyun alladzina hum haulal arsy. Di antara mereka ada malaikat yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di seputar arsy. Qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla menyatakan alladzina yahmiluna al-arsya, wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, wa yu'minuna bihi, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka para malaikat yang memikul arsy tersebut, wa man hawlahu, dan yang sekitar arsy, yusabbihu, senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'minu nabihi, dan beriman kepada Allah, wa yastaghfirun lilladzina aman, dan memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Wa minhum malaikatun ja'alahumullahu rusulan ya'muruhum bi amrihi fayatamirun. Di antara mereka malaikat itu tadi ada yang Allah jadikan sebagai utusan. Ya'muruhum bi amrihi. Allah memerintahkan mereka untuk membawa suatu perkara, fayatamirun. Mereka pun mengerjakan perintah tersebut. Wa minhum al-hafadzah. Di antara mereka ada al-hafadzah. Apa dalilnya? Malaikat al-hafadzah. Hafadzah itu pencatat, pencatat, malaikat pencatat. Pencatat baik dan buruk, namanya hafadzah. Malaikat orkib dan atid. Sebenarnya itu ala kaul yang menyebut malaikat. Ya, anggaplah ala kaul. Tadi. Katanya ada orkib dan atid. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang lain? Yus'ama, kata dari Yus'ama. Yus'ama, sari. Yus'ama. dan hujung muka jarak. Ayat 9-11. Ayat hafal itu, kalau disebutkan gampang ayat ini. Roman. Wa inna alaikum la hafizin. Roman katib. Wa minhum al muakibat. Di antara mereka ada malaikat al muakibat. Muakibat ini itu nah yang yata'aqabuna fikum, yang apa? Tugas dia pagi sore bolak-balik bawa berita, yang pagi datang di pagi, dia naik sore bawa berita tentang hari-hari itu, terus yang sore malam hari dia pagi dia naik masih berita itu muakibat. Wa minhum khuzanur rih, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga angin, ngatur angin. Wa minhum khazanatun nar, jaga neraka. Malik. Wa minhum khazanatul jannah, jaga surga. Siapa nama jaga surga? Ridwan, hadis dhaif. Dhaif. Kalau Malik itu sahih Al-Qur'an. Israfil juga apa? Israil ya. Israil juga dhaif. Ya. Cuma enggak masalah lah. Itu walaupun dhaif ya, kadang ya itu gini, Israiliyat kadang. Kadang hadis-hadis dari Israiliyat kadang seperti tadi. Wa minhum malaikatul bihar, ada malaikat lautan. Wa minhum malaikatul jibal. Nah, ini malaikatul jibal jelasnya yang dulu hadis. Rasul di Thaif. Wa minhum malaikatun muwakkaluna bisahab, yang diwakilkan untuk menggiring awan. Ada yang hadis aneh deh. Mukul-mukul malaikat, ada suara, ada petani dengar suara pas anunya, ternyata malaikat bawa awan untuk nyirami kebunnya dia, ternyata dia suka sedekah. Wa minhum malaikatun fis samawat ya'buduna Allah, di antara mereka malaikat itu ada malaikat-malaikat yang ada di langit, kerjanya ibadah saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, attatis sama, atot itu bersuara, merintih. Langit itu bersuara. Wahokolah anta itu, dan berhak bagi dia untuk bersuara. Mafiha, langit itu kan bisa suara kan? Gemuruh dan yang lainnya. Mafiha mau diarba'i asobi. Tidak ada pada langit tersebut tempat seukuran empat jari benar, bayangkan tuh. Illa wa malakun, melainkan padanya ada malaikat. Wa di'un jabhatahu sajdanillah, ada malaikat yang sujud pada Allah. Mananya sudah penuh langit itu, ada malaikat yang senantiasa sujud kepada Allah SWT. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, disebutkan di ta'liq faedah. Min anwa'il malaika aidan ghairu ma dzikir, termasuk jenis-jenis malaikat juga yang tidak disebutkan, yang tidak disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi di syarah, adalah al malaika al muwakkalun bi su'alil mayyit, malaikat yang diutus untuk nanyakan mayit. Idza wudi'a fi qabrihi, tatkala mayit diletakkan di kuburan. Apa pertanyaannya? Man rabbuk? Itu munkar nakir. Ya'ti malakani yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabihi. Datang kepadanya dua malaikat bertanya tentang Rabb-nya, agamanya dan nabinya. Kemudian wal wa malakul mauti, wa malakul maut, dan malakul maut. Malakul maut al-muwakkal bi qabdil arwah, yang diutus untuk mencabut ruh. indal maut, ketika kematian. Yang sahih adalah namanya adalah malakul maut, bukan Israfil atau Israil ya, Israil. Israil. Kemudian wal malaika alladzina yatatabba'una majalis adzikr, dan malaikat yang nyari-nyari majlis zikir, nyari pengajian. Ada juga malaikat yang nyari pengajian. Ya, beda dengan sekarang ikhwan iman, mana ada lagi mau nyari pengajian dia. Semenjak ada majlis online ini, malah ada yang mau nyari. Padahal malaikat tiap hari nyari pengajian. Berarti masih kalah dengan malaikat. Pengen masuk surga, pengajian malas. Dia duduk, datang ada majlis zikir. Itu disebut dengan apa? Dalam hadis itu istilahnya? Bukan. Sayyahin atau apa gitu disebutkan dalam hadis. Yang sengaja dia keliling cari majlis zikir. Majlis ilmu. Wal malaika al-muwakkalun bil al-jinnah fil arham. Dan malaikat yang diutus untuk mencatat apa namanya? Ketentuan janin ya dalam rahim. Idza tamma lil insan arba'atu ashhur, tatkala seseorang sudah sempurna umurnya 4 bulan fi batni ummi. Ba'athallahu ilaihi malakan wa amarahu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin wa ghairihim katsir, dan yang selain mereka banyak. Wa qad dzakara asma ba'dil malaika, wa qad dzukira asma ba'dil malaika, dan sungguh telah disebutkan sebagian malaikat itu namanya Jibril, Ka Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Itu disebutkan nama-namanya. Untuk Jibril sahih. Mikail hujan ya, Israfil ya. Israfil siapa ini? Peniup trompet. Wa Malik, Malik ya. Wa Khazinun Nar. Wa Malik Khazinun Nar. Ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum qaumun makithun. Kama qad yatahawwal al-malaku bi amrillahi ta'ala ila hay'ati ar-rajul. Sebagaimana malaikat itu bisa berubah dengan perintah dari Allah menjadi bentuk seorang laki-laki. Kama hasala li Jibril hina arsalallahu ta'ala ila Maryam. Fatama talalaha basyaron sawiyan. Sebagaimana yang dilakukan terjadi pada Jibril ketika Allah mengutusnya kepada Maryam, lalu Jibril merubah ya, berubah menjadi basyaron sawiyan, manusia yang sama. Tidak ada beda dengan manusia yang lain. Wahina ja'ilan Nabi SAW wa wajalisun fi ashabi bi sifati rajulin syadidi bayadhi thiyab. Dan juga Jibril ketika datang kepada Nabi dalam keadaan Rasul duduk bersama para sahabatnya, Jibril dalam bentuk sifat seorang laki-laki yang putih bajunya. Syadid sadidi sawadi sya'ri, dan hitam rambutnya. La yura 'alaihi atharu safar, tidak nampak bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifu ahadun minas sahabat, tidak dikenali oleh seorang sahabat pun. Wa kadzalikal malaikatul ladzina arsalahumullahu ila Ibrahim wa Lut kanu 'ala surati rijal. Demikian juga malaikat yang Allah utus kepada Ibrahim dan Lut, dulu mereka dalam bentuk laki-laki. Gimana ayatnya? Syarif. Syarif. Syarif ini kita andalan kita nih. Hal ataka haditsu? Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ya enggak? Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Idh dakhalu 'alayhi qalu salaman, qala salamun qaumun muntahu. Faragha ila ahlihi faja'a bi anjalin samin. Wallahu ta'ala cukup sampai sini. Selesai itu ya.